Lama sebuang waktu untuk sekenal ko, lama sejuang satu untuk dapatkan ko. Bila sia-sia, percuma jika bila semua hanya tinggal kisah. Tak banyak yang saya minta, hanya respon. Coba mengerti, sao Tuhan tolong. Terlalu lama, sio sasu lelah. Saya berusaha mengerti jika tak bisa, tapi saya harap tergantung saya dengan rasa. Sio sayang, sasu lelah. Tunggu kok ku jawaban yang saya minta. Saya berusaha mengerti jika tak bisa, tapi saya harap tergantung saya dengan rasa. Sio sayang, sasu lelah. Tunggu kok ku pintu hati terbuka. Dalam penantian, menunggu tanpa kepastian. Berharap kau pun jawab yang tak kunjung kau beri. Saya harus terima kenyataan bila kau bertolak. Jujur sayang, saya lelah tunggu kau pun respon yang terlalu lama. Jujur sayang, saya jenuh bertahan dengan rasa yang masih sama. Dan jika bila kau tak mau, jangan diam-diam sayang, kan kau bisa kasih tahu. Please girl, open your heart, open your mind. Takut jika telat, sesepi jauh bagandong-bagantong bersambung percinta orang lain. Hey, sumpah ni sasu loyo, bak putar tapi respon sadolo. Bukan deng angin trastom trakas, tahu kalau kau masih ingin mu solo. Jujur ni culek sama mampu, terlalu lama sa tunggu-tunggu. Takut nanti su pasti-pasti juga akan tersapu. Aduh kalau negatif tu kau kas tau, yang perlahan positif sunyi. Saya berusaha mengerti jika tak bisa, tapi saya harap tergantung saya dengan rasa. Sio sayang, sasu lelah. Tunggu kok ku jawaban yang saya minta. Saya berusaha mengerti jika tak bisa, tapi saya harap tergantung saya dengan rasa. Sio sayang, terlalu sabar, tunggu kau pu jawaban. Rasa ini telah hambar, kian lama penantian. Batin pun tersiksa, karena saya tahu kau pu jawaban itu pasti tak bisa. Juang kian ratapi, cemas yang saya hadapi. Lelah saya pun menanti jawaban yang tidak pasti. Saya pastikan mengerti, karena kau yang tak mau. Saya pastikan pahami, jangan pura-pura tidak tahu. Yeah. Lama makan hati cinta kau bikin tak gantung. Sekarang sa berhenti bisu diam bagai patung. Terhimpun sapu rasa, harapkan kau pu respon. Makin susah kian tersiksa, tunggu kau telpon. Cobakah kau peka atau memang sayang kau terlihat? Jika tak bisa tolong kabari selagi kau masih sempat. Karena sa telah berjuang namun kau abaikan. Semua percuma dan sa pun lelah menunggu cinta tanpa kepastian. Sa berusaha mengerti jika tak bisa, tapi sa harap tergantung sa dengan rasa. Sio sayang, sa sulelah. Tunggu kau pu jawaban yang sa minta. Sa berusaha mengerti jika tak bisa, tapi sa harap tergantung sa dengan rasa. Tunggu kau pu pintu hati terbuka untuk saya.